Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita masih di bab jarus saleh, bab tetangga yang saleh. An-Nafi' bin Abdul Harits, An-Nafi' bin Abdul Harits, dari Nafi' bin Abdul Harits, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau mengatakan, min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan, kesejahteraan seorang muslim, al-maskanul wasi', yaitu tempat yang luas, wal jarus salih, tetangga yang soleh, tetangga yang baik, wal markabul hani, dan kendaraan yang enak dikendarai. Kita telah bahas secara panjang lebar masalah ini. Maskanul wasi' terkait dengan tempat yang luas, dikarenakan tempat ini dengan luasnya tempat tersebut mudah bagi kita untuk menutup aurat kita, menutup, terutama menutup aurat putri ataupun istri kita dengan menata tatanan yang bagus sehingga tidak mudah terlihat orang seisi rumah. Karena memang Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah kami adalah aurat. Kemudian mudahnya kita menempatkan anak-anak kita di ruangan yang terpisah, seperti yang laki-laki di ruangan tersendiri dan yang perempuan di ruangan tersendiri, atau mungkin satu orang satu ruangan sehingga masing-masing punya privasi sendiri-sendiri, dia bertanggung jawab terhadap ruangannya sendiri. Kemudian tempat yang luas juga berarti kan kita bisa menerima tamu dan nginap di rumah kita dengan tanpa risih, dikarenakan rumah kita cukup untuk menerima tamu. Dan salah satu daripada realisasi sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kemudian tetangga yang soleh, tetangga yang soleh ini tentunya soleh baik dalam pandangan syariat. Apabila kita bertetangga dengan tetangga yang soleh, yang baik, dia mampu menjaga dirinya agar tidak mengganggu tetangganya, sehingga tetangganya itu tidak merasa terganggu atau dia merasa nyaman bertetangga dengan tetangga yang soleh tersebut. Dia selalu memberikan hak-hak tetangganya. Oleh karena itu dahulu para salafus saleh kalau mereka mau menjual rumah sementara di sekitar rumah itu adalah tetangga-tetangga yang soleh, mereka akan menjual dengan harga yang sangat mahal. Bukan dikarenakan di komplek, bukan juga dikarenakan di tengah kota, bukan. Tapi dikarenakan tetangganya, tetangga-tetangga yang soleh. Itu yang dicari-cari oleh mereka. Makanya al-jar qoblad dar. Al-jar qoblad dar, tetangga dulu pikirkan. Qoblad dar sebelum buat rumah. Karena kalau rumah kita luas, tetangganya enggak soleh, tetangganya orang-orang durjana, suka berbuat maksiat, tentunya ini sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan rumah kita. Tentunya bukan rumah yang jadi mengkhawatirkan, penghuni rumahnya akan terpengaruh dengan hal-hal yang buruk tetangganya. Markabul Hani, kendaraan yang enak dikendarai, ini juga salah satu kesejahteraan, kebahagiaan seorang muslim, di mana setiap kali mengendarainya dia dengan mudah sampai ke tempat tujuan tanpa ada kendala, tanpa ada mogok, dan tanpa ada hal-hal yang berarti. Sehingga dengan tenang dia bisa sampai ke tempat tujuannya. Apalagi tujuannya syar'i, seperti berkunjung ke tempat orang tua, atau dia pergi untuk bersilaturahmi, atau dia pergi untuk mengaji misalnya. Jika kendaraannya kendaraan yang buruk, maksudnya pergi mengaji, nanti malah gak sampai ke pengajian, dia ngajinya di bengkel akhirnya. Kenapa? Karena kendaraannya mogok. Dikendarain 7 kali, 6 kali mogok. Otomatis orang yang berkendaraan seperti ini, dia menjadi was-was. Setiap dia kali mau mengendarai, dia was-was. Ini mogok enggak ya? Mogok enggak ya? Mogok, betul mogok. Jadi yang seperti ini membuat kita menjadi tidak tenang. Coba kita tenang, artinya kita yakin ini enggak mogok. Kita bisa berpikir ke yang lain. Ya, kita bisa berpikir ke yang lain. Berpikir nanti apa yang mau saya buat, atau kita zikir, atau sambil baca Quran, berkendara sambil baca Quran. Tapi coba kita was-was. Misalnya masih 1 kilometer sudah mulai bunyi sek, sek, sek, sek, sek. Kita was-was, ini bunyi apa ini? Jangan sampai tempat mesinnya udah gak ada, jatuh misalnya. Tentu ini membuat kita menjadi sibuk jadinya. Ya, menjadi kita sibuk. Tapi kendaraan yang bagus, ya, kita tenang, kita yakin 99% sampai ke tempat tujuan insya Allah. Sehingga kita bisa, kalau kita bawa istri, kita bisa bercengkerama dengan istri, ngobrol, ya kan? Tapi coba kalau kendaraannya digas, gak mau lari. Diturunkan gas, mau mati. Apa yang harus kita bicarakan lagi dengan istri? Yang seharusnya bisa bermesraan, gimana deh, kita nanti pulang ngaji makan kemana? Akhirnya apa? Sebengkel gak deh ya? Entahlah bang, punya abang lah itu. Akhirnya ikhwatiddin, gak enak berkendaraan seperti itu. Makanya ikhwah, pilihlah kendaraan itu kendaraan yang penting itu enak dikendarain. Bukan barunya, tapi nyaman kita berkendaraan. Ya, nyaman kita berkendaraan. Apalagi kalau kendaraan kita ini bagus, baru, mahal, ngajain orang untuk pergi ngaji. Masya Allah ini. Itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Demikian yang telah kita bahas. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain ada 4, tidak hanya 3. Ini kan 3 nih. Maskan luase, jarus soleh, markabul hani. Rumah yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang enak dikendarain. Dalam hadis yang lain tambah satu lagi, yaitu mar'atus soleh, solehah. Baik. Arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan seorang muslim. Yang pertama sekali, mar'atus salihah. Kalau tadi kan yang pertama disebutkan rumah yang luas, yang kedua tetangga yang baik, yang ketiga kendaraan. Di riwayat yang ada empat hal, ditambah al-mar'atu salihah, yaitu wanita yang salihah. Itu yang pertama. Artinya yang paling membuat seorang laki-laki itu bahagia adalah seorang istri yang salihah, tidak ada yang lain. Bagaimana mungkin dia merasa bahagia dengan rumah yang sangat luas, tapi istrinya selalu membuat galau hatinya, selalu membuat dia menjadi pikiran, membuat pikiran, selalu membuat pertengkaran, enggak dengan suaminya, enggak dengan tetangganya. Atau istrinya enggak pandai mengurus rumah. Rumah masya Allah kamarnya 12, tapi istrinya enggak pandai nyapu. Ruang tamu aja enggak bisa disapunya. Disapu sih, ada yang kena, ada yang enggak. Nampak itu cewek-cewek yang enggak pandai nyapu, enggak rata sapunya. Nampak ikhwatiddin. Ketika kita jalan loh, ini kok ada satu terasa debu, yang satu lagi enggak. Itu ikhwatiddin. Makanya yang pertama maratu salehah, istri yang salehah ataupun wanita yang salehah, inilah yang membuat kebahagiaan seorang laki-laki. Ingat, bukan cantiknya. Ya, bukan cantiknya, tapi solehahnya. Ikhwah, ketahuilah, walaupun antum masih muda, memang anak muda itu suka yang cantik-cantik. Demikian juga akhwat, sukanya yang ganteng-ganteng. Sekali lagi saya ingatkan, berkali-kali itu hanya sebentar. Enggak pakai hitungan tahun, pakai hitungan bulan. Yang cantik terlihat 3 bulan, 4 bulan menjadi biasa. Yakinlah, menjadi biasa. Karena sudah hari-hari kita lihat. Kalau yang antum lihat di pengajian, itu sudah 3 lapis dilapis wajahnya itu. Coba dibuka topengnya. Apalagi sekarang ini banyak pakaian-pakaian itu yang memperindah seorang wanita. Jilbab. Antum tahu jilbab antam? Jilbab antam itu jilbab anti tembem. Jadi kalau dia pakai jilbab, setengah wajahnya itu tertutup. Buka jilbabnya ternyata wah. Ternyata buah delima kiri kanan. Terbuka rupanya. Begitu. Kalau orang-orang luar yang gak pakai jilbab, cara mereka dengan menggerai rambut. Itu dia. Kalau yang pakai jilbab dengan cara menutupnya dengan jilbab. Ikhwafiddin, menyesal antum nanti kalau hanya itu. Menyesal. Dunia akhirat. Dunia akhirat menyesal. Teman. Jadi cantik-cantik. Gigit rupanya dari belakang. Apa cantik-cantik orang gigitin, berbisa musuh, apa namanya lisannya. Makanya Rasulullah katakan mar'atu salihah, kalau dia mendapatkan mar'atu salihah, masya Allah, tenang dunianya. Ya, dikasih 20 ribu satu hari, alhamdulillah bang, terima kasih. Dikasih 2 juta satu hari, alhamdulillah bang, terima kasih, jazakallah khair. Terima semua. Kalau antum mau nikah lagi, alhamdulillah juga dia. Benar, ya tentunya ada alasan yang jelas lah, ya, ada alasan yang jelas. Jadi khafidin rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini tuh wanat mar'atu salihah. Rasulullah menyebutkan, apabila engkau lihat menyenangkan matamu, senang kita melihatnya, ya senang kita melihatnya. Wanita yang cantik sebagaimanapun, kalau dia dalam keadaan cemburut, hilang cantiknya, lesung pipinya, walaupun saking cantiknya lesung pipinya 3. Sini satu, sini satu, sini satu misalnya. Saking cantiknya itu, kalau dia lagi cemberut, tidak ada. Tidak ada cantiknya. Apalagi kalau dia merajuk. Tapi kalau wanita yang solehah, ya walaupun warnanya brown coffee misalnya kan. Tapi ketika dia, ketika bertemu dengan kita, dia tersenyum, masya Allah, sejuk hati ini. Ah, pokoknya tuh nggak tahu lah itu. Itu ikhwatiddin. Iya, susah untuk diungkapkan masalahnya. Hanya bisa dirasakan. Untaian kata itu keluh untuk dikeluarkan. Kalau kita bicara masalah wanita yang soleha ini, dia hanya bisa dirasakan. Antum akan terbang ketika mendapatkan seorang wanita yang soleha. Terbang tapi nggak lupa daratan. Itu ikhwatiddin. Dia bagaikan pelangi. Bagian pelangi, dia indah, berwarna-warni, tapi ingat, ujung-ujungnya tetap berada di bumi. Namun dia sangat tinggi di lengkungan terakhir. Itu, Allah, pokoknya Enggak tahu lah lagi dah. Ikhatibidin rahimani Allah wa iyyakum mar'atu salihah, ya. Kalau dilihat senang hati kita. Kalau diperintahkan dia taat. Itu dia. Asalkan jangan diperintah untuk maksiat, enggak mau dia. Tapi perintah apapun dia akan taat. Makanya kita juga sebagai suami menyuruh wanita yang soleha ini yang wajarlah. Ya, Dek, sapulah rumah, Dek. Insyaallah, Bang. Aman gitu kan. Tapi jangan, Dek, bocor, Dek, genteng kita, Dek. Kasianlah, ya. Itu dia. Itu wanita yang soleha. Kalau kamu suruh, dia taat. Makanya bagi seorang wanita yang paling berat itu sebenarnya taat kepada suami. Itu perkara yang paling berat bagi mereka. Kalau taat kepada Allah, jangan tanya. Mereka paling taat kepada Allah. Puasa, sholat malam, apalagi tahajud, duha, sholat isyrok, sholat tasbih berkali-kali sambil ngumpul di pantai cermin sana. Itu dia. Tapi kalau taat pada suami memang gimana ya? Hati kecilnya sebenarnya kepingin menjadi taat. Ya, jadi wanita itu memang seorang makhluk yang sangat misterius. Hati kecilnya itu dia kepingin kali taat dengan suaminya. Itulah dia. Tapi terkadang dikarenakan bisikan sana bisikan sini sehingga dia mulai menjadi seorang pembangkang. Wanita yang solehah, mar'atu solehah. Maskanul wasi', yaitu tempat yang luas, jarus soleh, tetangga yang baik. Tetangga yang soleh senang kita, tapi gak akan terasa tetangga itu menjadi soleh, kita gak terasa nyamannya kalau istri kita gak beres. Gimana mau beres, gimana mau nyaman, rumah aja gak beres, gimana mau tetangga yang baik, gak kita rasakan itu. Karena istri soleh ini dia berada di jantung kita, itu masalahnya, di tengah-tengah rumah kita. Kita pulang, rumah berantakan. Dik, ada nasi, Dik. Tuh di Priok sana, Bang. Tuh di sebelahnya ada centongnya tuh. Di bagian bawah itu ada gulai. Abang panaskanlah kalau kepingin banget. Jadi, waduh, ini kalau dapat istri seperti ini. Menurut antum diapain ini? Diapain cocoknya? Diganti. Kan cepat kali diganti. Enggak lah, dididik dulu, dididik. Nah, itu dia. Dibimbing, dibina. Kalau enggak bisa, jangan disambung binanya. Itulah ikhafiddin ya. Baik. Kemudian markabul hani, yaitu kendaraan yang tenang. Baik, di sini ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan lafaz salasun minas sa'adati wa salasun minas syaqawati. Tiga hal, ya. Tiga hal termasuk kebahagiaan dan tiga hal termasuk kesengsaraan. Wa minas sa'adati, di antara kebahagiaan adalah mar'atun taroha tu'jibuka, yaitu wanita, maksudnya istri, kalau kamu lihat kamu kagum dengan dia. Ya. Kalau kamu lihat, kamu kagum dengan dia. Ingat ikhwatiddin, kekaguman ini tidak hanya kecantikan. Ya. Ingat, kecantikan akan pupus kalau disertai akhlak yang buruk. Hilang semua. Sehebat apapun dia berdandan, setebal apapun bedaknya, ketika akhlak yang enggak bagus, hilang ikhwatiddin. Kalau kita lihat tak cantik apa para artis? Iya kan, tak cantik apa? Perawatan wajah mereka itu jutaan. Jutaan, nanti kulit untuk perawatan kulit jutaan. Perawatan rambut jutaan. Jangankan rambut, perawatan bulu mata nih, bulu mata, bulunya aja loh. Bulunya itu. Itu jutaan. Rontok bulu mata satu, gelisah dia seperti runtuh dunia ini. Maka ada perawatannya. Tambahlah extension bulu mata. Begitu. Ya. Jutaan ikhwatiddin. Tapi kalau akhlaknya buruk, na'udzubillah min dzalik. Itu bagaikan duri dalam daging. Antum bayangkan, duri dalam daging. Tangan kita ada duri masuk ke daging. Enggak enak kita menggenggam. Ketika kita menggenggam terasa perih. Namun dilihat mana dia? sulit untuk dikeluarkan. Demikian juga kalau istri tak baik, ikhwatiddin, mau dilepas mati mama, mau tak dilepas mati ayah. Ibaratnya makan sebuah simalakama. Itulah dia, ya. Bagikan duri dalam daging. Makanya para akhwat sekalian, perbaiki akhlak. Antum pun para ikhwan, jangan yang carinya cantik aja. Jadi enggak boleh satu, oh boleh sih, tapi ada prioritas, ya. Ada prioritas. Enggak usah yang main fisik. Ya, boleh sih, tapi tetap prioritas agama. Ya, agama. Kalaupun antum punya istri agak-agak gemuk gitu, gemuk, tapi kalau dia solehah, hilang itu. Nampaknya kurus saja itu. Yakinlah ikhwatiddin, yakin. Tapi ingat, betul-betul solehah dia, ya. Jangan sudah jelek, pendek, enggak solehah lagi. Aduh. Cepat-cepat aja lepas itu. 2019 ganti istri. Iya, kalau sampai seperti itu masya Allah itu. Jadi duri dalam daging. Almaratu taraha tu'jibuk, yaitu wanita yang kalau kamu lihat kamu bisa membuat kamu kagum. Kagum melihatnya karena kerajinannya, kagum karena senyumannya, kagum karena pandai merawat anak-anak, kagum karena pandai menjaga rumah, kagum karena pandai menjaga hubungan dia dengan mertua, kagum bagaimana dia bakti kepada orang tuanya, kagum bagaimana dia patuh pada suami, pokoknya kagum, ya, kagum dengan kelembutannya, apalagi sifat lembut pada perempuan itu merupakan sifat yang paling disukai laki-laki, kagum, kelembutan. Mungkin saya pernah cerita ke antum, ada seorang wanita yang akan dilamar oleh seorang ikhwan. Dia lihat, masya Allah, masalah cantik luar biasa, putih bak dinding yang cat putih duku, pokoknya putih lah, ya putihnya bukan putih mayat gitulah, putih ya putih merah merona gitulah mungkin ya, begitu. Itu belum ngomong dia. Ketika dia ngomong, ditanya siapa namanya, Dik? Bang, namaku. Apa katanya? Ustaz, seketika hilang kecantikan. Karena apa? Dengan suaranya bagaikan halilintar. Dengan suara yang begitu kuat. Itulah dia ikhwatiddin. Ya. Makanya enggak ada seorang pun suami yang mengatakan ketika istrinya berteriak-teriak, masya Allah, di semenjak suara kamu semakin keras itu, Dik, semakin cinta abang, Dik. Gak pernah itu. Gak pernah dalam sejarahnya. Ya, gak pernah. Jadi dalam masalah ini, ikhwatiddin, ya, ikhwatiddin, jangan main fisik. Karena masalahnya, kalau hanya itu yang kita andalkan, kita akan menyesal nantinya. Akan menyesal. Kemudian apa lagi? Taghibu. Engkau tidak di rumah, engkau gaib, artinya engkau tak di rumah. Sementara engkau merasa aman terhadap dirinya dan hartamu. Jadi kalau kita tinggal dia untuk tugas sebulan, seminggu, kita yakin dia bisa menjaga diri. Kita yakin dia bisa menjaga anak-anak. Kita yakin dia bisa menjaga harta yang kita tinggalkan. Tidak sedikit wanita ikhwatiddin, ketika dia ditinggal suami, kemudian dia berkunjung ke rumah orang tuanya, bisa seketika berubah tabiatnya. Bisa seketika sikapnya kepada suaminya menjadi kasar dan menjadi tak disukai. Bisa itu. Dan itu ada kejadian kan seperti itu. Sehingga banyak para suami yang merasakan istrinya itu kalau sudah dikunjungi oleh emaknya, bisa berubah. Tapi kalau gak dikunjung-kunjungi oleh orang tuanya, dia bisa, bagus. Sehingga suami kalau ketika dia pergi meninggalkan istrinya untuk bekerja misalnya, dia merasa gak aman. Ini kalau emaknya datang bahaya ini. Sudah bagus-bagus, emaknya datang bisa bermasalah. Ya kan ada juga mertua itu, orang tua itu karena tidak suka dengan menantunya, mungkin dikarenakan miskin atau dikarenakan apapun, ya, dia menghasut, menghasut anaknya, nak, kau masih cantik, nak, kenapalah kau terima ini, abang, ya Allah, sudah hitam keling, pendek lagi, itu tengok, masih banyak yang mau dengan kau, kenapa, miskin lagi dia, ya Allah, berapa emangnya kau kasih, dikasihnya, uang belanja, 20 ribu, mak, itu pun potong pulsa, nah, tuh kan, udahlah. Jadi diprovokasi terus. Apabila dia seorang wanita yang solehah, dia akan jawab itu, jawab apa namanya provokasi daripada ibunya. Gak apa-apa mak, dia sudah menjadi suami saya. Dia adalah surgaku dan nerakaku. Masya Allah. Kita kan kalau begitu, masya Allah. Kalau kita buat CCTV, apa namanya menangkap suara perbincangan, wah tenang hati kita. Sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika dia keliling ronda, kemudian melintasi sebuah rumah. Ternyata seorang gadis dan dengan emaknya sedang berbincang-bincang masalah susu. Apa kata emaknya? Nak, sudahlah campur aja tuh susu dengan air. Supaya kita banyak untung. Kata si anak gadis, anaknya, dilarang mak, dilarang oleh Amir Mukminin Umar. Lo Umar kan nggak ada sekarang, Umar kan nggak tahu. Kalau Umar nggak tahu kan Allah tahu, Tuhannya Umar kan tahu. Ini satu hal ikhwatiddin yang jarang-jarang terjadi. Jadi dia itu bukan takut kepada peraturan Umar, tapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan amanahnya. Pulang Umar bin Khattab, dicarinya anaknya, ya. Anak lajangnya dicarinya, kemudian siapa? Hisham siapa namanya? Kemudian disuruhnya, kau pinang dulu itu. Kau pinang. Ini luar biasa. Seorang gadis yang luar biasa. Dari keturunan mereka inilah muncul Umar bin Abdul Aziz. Ya? Dari keturunan mereka inilah muncul Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal. Khalifah yang sangat terkenal. Itulah ikhwatiddin. Jadi, wanita yang soleha itu aman kalau kita tinggal. Ya, aman kalau kita tinggal. Kita gak merasa risih, gak merasa risau. Ini kalau saya tinggal gimana sih? Kemudian, wadabatu takunu wati'atun fatalhaquka bi ashabik. Yang kedua yaitu kendaraan. Kendaraan yang mantap dan dia bisa membuat kamu bersama kendaraan teman-temanmu. Kalau dahulu kan kendaraan kuda. Ya. Jadi kalau mereka berpacu, kalau kuda kita kuda yang buruk, berpacu selalu ketinggalan. Betul, selalu ketinggalan. Tapi kalau kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, dia ikut bisa bersaing. Bisa ikut derap langkah kuda-kuda yang lain. Nah, itu dia. Ya. Jadi tetap beriring dan bersamaan. Ya, kalau dia kendaraan kita naik touring misalnya naik sepeda motor. Kawan kita sudah sampai Siantar. Dia masih mana? Serampah. Itu yang mana? Copot knalpotnya. Berhenti lagi. Itu yang mana? Habis olinya. Ong bocor mesinnya. Packingnya. Itu di mana? Ada saja masalahnya. Kan kita yang kesalahan kendaraan. Makanya kendaraan bagus itu kalau kita dengan yang lain bisa bareng. Wah, begitu bisa bareng. Kalau sepeda, asik. Lepas saja rantainya. Lepas saja rantainya. Turun, bertukar rantai. Tiga kali dalam, turun. Lepas lagi rantainya, kan gak enak. Kemudian, wadaru takunu wasi'ah kathirul marafiq. Dan rumah yang luas dan banyak sarananya. Sarananya lengkap. Kipas anginnya ada, kulkasnya ada, nah begitu. WC-nya ada, lengkap semua. Itu yang membuat, di samping dia luas, dia juga memiliki sarana yang lengkap. Luas rumahnya. WC-nya tak ada. Mana WC-nya? Di sungai. Kan gak enak kan? Jadi kalau kita mules, perginya ke sungai. Kan gak enak. Padahal luas. Berapa rumahmu? Luas. Berapa? 30 kali 20. Macam masjid udah. Tapi ternyata, begitu masuk rumah, blong gitu aja. Kamar mana? Di situ sudut. Gak ada kamar. Apa namanya? Fasilitas kurang. Ya. Jadi, ikhwatiddin, Di samping luas, akan lebih membuat kita menjadi nyaman, apa itu? Fasilitasnya lengkap. Itu dia. Fasilitas lengkap. Lengkap di sini enggak harus banyak. Misalnya nih, kita punya sendok. Berapa butuhnya sendok? 10 lusin sudah cukup. Enggak perlu kita sendok disediakan berapa? Sendok disediakan 13 lusin. Mau ngapain? Mau pesta? Atau mau disewa-sewakan? Kan enggak perlunya. Piring berapa? Berapa piring? Anggota rumah tangga berapa? Anggota rumah tangga 5. Sudah, punya piring 12. Kan enggak perlu kita beli piring sampai 250 piring. Mau diapain? Jadi yang penting lengkap. Nah, itu dia. Kalau panas ada kipas angin. Gitu-gitulah ya Khofiddin, ya. Kemudian wa minas syaqawati, di antara yang membuat kita tersengsara, enggak nyaman, al mar'atu taraha fatasu'uka wa tahmilu lisanaha 'alaik. Seorang wanita, kalau kamu lihat, ya Allah, menyakitkan hatimu. Itu masih lihat. Gimana kalau dia bicara? Dan kalau dia bicara juga menyakitkan hatimu. Lihat menyakitkan, bicara menyakitkan. Ini wanita yang memang harus dibersihkan dari muka bumi sebenarnya. Karena apa? Akan menyusahkan pasangannya. Kalau ada yang nanya, Ustaz, dari tadi kok asik wanita, wanita, wanita saja. Kenapa prianya enggak? Itu dia. Kenapa prianya enggak? Enggak ada pria. Di antara kebahagiaanlah pria yang soleh. Enggak ada disebut-sebut. Selalu wanita. Karena ikhwatiddin, kenapa enggak dibicarakan laki-laki? Karena laki-laki itu sudah maklum. Ya. Sesoleh apapun wanitanya, kalau laki-lakinya enggak beres, enggak akan bisa menjadi tenang. Enggak soleh bagaimana Asiyah istri Firaun? Di mana akhirnya itu kan? Dengan suaminya. Artinya laki-laki itu enggak dibicarakan lagi. Karena dia pemimpin. Dia pemimpin. Pemimpin ini bisa memperbaiki bawahnya. Ya. Makanya jarang Rasulullah SAW membicarakan sang laki-laki. Itu sudah dimaklumi. Semua orang juga kalau dia ingin mencari pemimpin, tentunya pemimpin yang soleh. Itu sudah dipastikan. Ya, baik, pastikan. Yang pertama. Yang kedua, umumnya yang mencari jodoh itu laki-laki. Yang mencari-cari, yang proaktif. Paling kalau para akhwat itu, kalau dia mencari jodoh, dia akan menghubungi dealer-dealer terdekat di kota dia. Ada enggak nih yang lamar-ngelamar begitu. Tapi pada umumnya yang proaktif itu laki-laki. Saya masih jomblo loh nih, ada enggak begitu. Dan ketika ada, dia yang akan maju. Ya, bukan perempuan. Perempuan enggak maju dia. Dan dia lebih proaktif. Cocok enggak ya? Cocok enggak ya? Begitu. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, tak dibicarakan laki-laki, memang sudah dimaklumi. Memang dia harus baik karena dia sebagai pemimpin. Kemudian wa in ghibta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malik. Kalau kamu pergi, kamu enggak merasa aman dengan apa yang kamu tinggalkan. Kamu enggak merasa aman terhadap dia. Ini jangan-jangan dia, saya pergi, dia pun ikut pergi keluyuran kemana begitu. Atau dia menerima teman-temannya yang enggak baik, teman-teman SMA-nya yang enggak baik. Kita sudah tahu ini ya. Dia banyak teman-teman yang enggak baik. Mungkin dia salah pilih istri misalnya. Dia pilih istri yang gaul. Namanya juga tadinya targetnya cantik. Kalau cantik itu kan biasanya gaul dia. Banyak temannya, ramah, kelewat ramah, ada yang seperti itu. Akhirnya dalam masalah ini Khofiddin bermasalah di rumah tangga. Nanti saya singgah ya ke rumah. Ya singgahlah rame-rame. Mumpung suami saya enggak di rumah. Loh, kok mumpung suami enggak di rumah? Itu Khofiddin berarti ada masalah. Juga hartanya juga ditinggalkan aman. Jadi dia enggak merasa was-was. Saya pergi seminggu. Ini jangan-jangan ada yang dijual ini. Begitu pulang, "Dek, mobil mana, Mbak? Awak jual, Bang." Ya, kalau sekarang ikhwatiddin, jual tak pakai surat pun bisa laku. Yang penting cocok harga. Ya, yang penting cocok harga. Sepeda motor harga 8 juta dicuri, dijual 3 juta lewat. Itu dia sekarang. Jadi dalam masalah ini kita enggak aman. Pergi lagi, ada apa yang kurang di rumah ini ya? Ah, kulkas rupanya hilang. Sebenarnya begitu. Enggak aman, masya Allah. Itu dia. Jadi dia tidak amanah. Kemudian wadabatu takunu kutufan wa indarabtaha at'abatka, yaitu kendaraan yang lambat. Kalau kamu pukul, membuatmu capek. Karena kan kalau kita berkendaraan ingin bersama dengan teman kita yang di depan, kan harus kita pukul tuh. Harus kita pukul sehingga dia bisa mendahului ataupun bisa apa namanya? Kalau sampai itu apa namanya? Hah? Kok nyelip? Menyusul lah, itu bahasa itu menyusul. Dari tadi saya mikir apa bahasanya? Menyusul. Kok nyelip? Bukan nyalip, nyusul. Iya. Menyusul kawannya. Coba kalau kendaraannya buruk, asih dipukul lagi. Asih begitu-begitu aja. Iya kan? Akhirnya capek. Kalau kamu bersama temanmu, kamu selalu ketinggalan. Dan kalau kamu pukul, kamu menjadi buat dia capek. Tapi coba kalau kendaraan bagus, cukup cepat dia larinya. Sedikit aja. Set. Ada yang pakai sweet-sweet, cepat dia larinya, kencang. Itu Khofiddin. Iya, kalau dia berupa mobil, sepeda motor, dibuat gigi satu lambat, gigi dua semakin lambat dia misalnya. Itu dia. Digas, gasnya sudah kencang, tapi apa namanya? Larinya enggak kencang. Itu dia. Akhirnya kita, aduh, ini gimana sih kendaraannya? Enggak enak. Kemudian, wa in taraktaha lam talhaquka. Kalau kamu biarkannya enggak kamu pukul, terus ketinggalan. Kita mau menyusul harus dipukul. Capek. Enggak dipukul, ketinggalan. Terus apa daya? Gimana? Ganti kendaraan. Itu dia, ganti kendaraan. Makanya ikhwatiddin, kalau kita punya kendaraan yang habis pikiran kita ke sana, sebaiknya ditukar. Habis, ya. Habis energi kita untuk mikiri kendaraan. Itu dia. Kalau enggak bisa dijual, jual per kilo aja udah. Kemudian, lam yalhaquka bi ashabik. Kamu enggak bisa menyusul. Waddaru takunu dayyiqah qalul marafiq. Dan yang ketiga yaitu rumah yang sempit dan kurang prasarananya. Itulah beberapa hadis yang terkait dengan hadis yang disebutkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini. Ya, dalam kitab Jarus Saleh, di mana Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis, dan di hadis-hadis yang lain ada tambahan-tambahan lafaz sebagai penjelas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Demikianlah ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafur rahim. Antum yang bertanya silahkan, tapi tolong kalau bertanya pakai tulisan agak digede-gedekan tulisannya. Saya lupa nih bawa kacamata. Agak dibesar-besarkan tulisannya. Silakan kirim pertanyaan di 0895-6113-2774. Ustadz, mohon nasihatnya untuk ana dan ikhwan lain yang masih suka chattingan dengan akhwat tanpa niat ta'arufan. Chattingan dengan akhwat, selama ada kepentingannya, silahkan. Dan tidak ada niat-niat yang lain. Misalnya ini, antum punya hubungan bisnis, si akhwat yang buat kue, antum sebagai pedagangnya, distributor, silakan. Dek, tolong ya kirim apem 16, tahu isi 13, apalagi mau raya ini, ya kan, mau raya. Tahu isi 13, kue dadar 20. Kan chattingan juga namanya. Tapi kalau dek, kue dadar 20, tahu isi 30, adik cantik deh. Nah itu untuk apa ujungnya? Ujungnya itu untuk apa? Ya. Yang bermasalah itu ujungnya, bukan kue dadarnya. Jadi sebenarnya berkomunikasi dengan yang bukan mahram, hukum asalnya dibolehkan selama tidak ada fitnah. Makanya Allah mengatakan fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara' hijab. Apabila kalian bertanya kepada Aisyah, maka tanyalah dari balik tabir. Karena memang mereka diwajibkan memakai cadar. Jadi tetap ada komunikasi. Ya. Seperti ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Itu kan orang jenius ikhafiddin. Hukum-hukum fikih ada pada dirinya. Apalagi yang terkait dengan rumah tangga. Dia tahu Masya Allah. Yaitu wanita terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Tapi hadis yang demikian ribuan, kalau enggak diriwayatkan, terus siapa yang akan meriwayatkan? Dan kebanyakan yang meriwayatkan dari Aisyah, ya laki-laki. Laki-laki. Para tabiinnya laki-laki. Itu dia. Jadi silakan selama ada kepentingan dan jangan macam-macam. Ya. Jangan macam-macam. Dan kalau antum ditanya masalah satu masalah, jangan sok-sok pandai gitu loh kira-kira. Ini kadang-kadang ikhwan ini ditanya satu masalah, "Bang, ini maksudnya apa sih, Bang?" "Uy, kalah pula dia Syalbani." Rasanya macam dia loh. Ya, dia ingin eksis, memperlihatkan saya ini bukan kaleng-kaleng. Saya juga tahu nih masalah ini. Masyaallah. Padahal dia bukan banyak ngetik, copas. Tapi enggak dikasih tahu linknya. Menurut saya ya, Dek. Dia kopas dari yang lain. Itu plagiat namanya, enggak dibolehkan. Jadi intinya ikhwatiddin, apalagi jomblo-jomblo ini, hati-hatilah kalau berkomunikasi. Ya. Hati-hati kalau berkomunikasi. Apalagi kalau sampai tatap-tatapan mata. Kalau sudah tatap-tatapan mata, itu hati akan berbicara. Pertama, komputernya akan memberikan input. Input kameranya. Di scan, street. Dalam hatinya, ini jelek. Begitu. Iya kan? Iya kan? Itu, dia juga begitu. Di scan dengan dia wajahnya, pesek. Begitu, enggak bisa. Begitu. Jadi, itu akan terjadi. Ya, akan terjadi. Makanya ya hati-hati. Jadi, chattingan itu tidak hanya untuk ta'arufan. Kalaupun ta'arufan juga enggak, chattingannya juga enggak chattingan-chattingan yang lebay begitu. Assalamualaikum, Dek. Misalnya sudah ta'aruf, sudah cocok. Kedua orang tua cocok. Dek, sudah sarapan? Sudah, Bang. Pakai apa? Telur goreng, dadar, apa? Apa omelet? Omelet apa, Bang? Itulah kok. Misalnya begitu. Akhirnya bahas masalah omelet. Jadi, ikhwatiddin, ya yang jelas-jelas saja, ya, gitu. Apakah syariat, hakikat, tarikat, makrifat, khurafat ada diajarkan oleh Rasulullah? Syariat ada. Hakikat. Hakikat itu ada pada fikih ada. Seperti hakikat lugawi, hakikat lafzi, hakikat ulfi. Ada. Tarikat. Tarekat itu bahasa Arab artinya cara. Kalau yang dipelajari tarekat, tarekat tata cara ibadah yang ada dalilnya enggak ada masalah. Ini tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi bukan tarekat-tarekat tata cara ibadah, tata cara zikir yang tidak ada dasarnya. Ini yang enggak dibolehkan. Kalau yang dimaksud tarekat, tarekat itu ikhafiddin dari tariqah, tariqun. Torik itu kata lainnya sunnah. As-sunnatu huwa toriqoh. Sunnah itu adalah toriqoh. Makanya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan yang baik, sunnah yang baik, tarikat yang baik, artinya tata cara yang baik, apa saja yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang menirunya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengajarkan cara yang buruk, artinya sesuatu yang buruk, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, dan dia mendapat dosa dan dosa orang yang mengamalkannya. Ma'rifat, ma'rifat ini adalah pengetahuan. Jadi kalau syariat hakikat tarikat ma'rifat ini disesuaikan sunnah Rasulullah SAW, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau ini istilahnya orang-orang tasawuf, tarikat itu adalah tata cara zikir yang didapatkan oleh syekhnya melalui mimpi misalnya. Misalnya dia baca la ilaha illallah, dia mimpi dengan cara goyang-goyang saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La, misalnya begitu. Dia dapat dalam mimpi. Atau dengan cara pegangan tangan. La ilaha illallah. La ilaha. Tadinya lebar, lama-lama sempit. Ke depan semua. Ada yang caranya lain, yaitu dengan lompat-lompat. Ada yang lebih mantap lagi. Gini. La astaghfirullah. Khafiddin, itu dari mana datangnya? Ya. Dari mimpi. Mimpi enggak bisa jadikan syariat. Loh, kan ada para sahabat mimpi. Mimpi sahabat itu langsung ditetapkan oleh Rasulullah menjadi sebuah sunnah. Nabi Ibrahim kan mimpi. Ya, dia kan nabi. Mimpi dia itu adalah wahyu. Kalau kita mimpinya, permainan setan. Jadi hati-hati. Ada lagi ucapan-ucapan salawat khusus yang diriwayatkan melalui mimpi. Ini enggak benar ikhwatiddin, ya. Dan yang seperti ini, tarekat-tarekat ma'rifat ini akhirnya mengklasifikasikan syariat itu menjadi Islamnya dua. Kalau syariat itu kulit-kulit, tapi yang hakikatnya adalah inti. Makanya orang-orang tarekat ini sering mereka, kalau kita belajar wudu, kita belajar sholat, mereka belajar kulit-kulitnya aja. Gak tahu mereka hakikat sholat itu apa. Gak tahu mereka apa itu hakikat sholat. Jadi bagi mereka hakikat sholat itu bukan yang ibadah khusus, yang dimulai dari takbir dan di akhirnya salam, bukan itu. Makanya mereka, mereka ini belajar kulit-kulitnya aja. Gak tahu apa intinya. Akhirnya menyepelekan. Padahal yang mereka katakan kulit itu juga diajarkan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengamalkannya sampai beliau wafat. Makanya ikhwatiddin yang membagi-bagi tarekat, apa tadi? Tarekat ma'rifat hakikat, tambah satu lagi cocok, khurafat. Ya. Yang membagi-bagi seperti ini akhirnya bagaimana ikhwatiddin? Banyak yang sudah tingkat tingginya, yang sudah ma'rifat, mereka tak sholat lagi. Bisa seperti itu. Ya. Saya punya teman, ketika dia dinasihati oleh syekhnya, guru besarnya lah, bagus nasihatnya, kamu jangan tinggalkan sholat ya nak, gak boleh berzina, gitu, gak boleh bermain judi, bagus, ya. Nasihat seperti inilah membuat sering kaum muslim terkesima, bagus kok nasihatnya. Coba tengok dia, sholat gak dia? Kawan itu akhirnya lari, kenapa? Dipergokinya, gurunya gak sholat ternyata. Kemudian kencingnya sampai berdiri. Tadi mana begitu. Jadi nampak. Makanya coba perhatikan ikhwatiddin. Mereka yang menggambar-gamburkan tarekat, ma'rifat, dan lain-lainnya. Coba tengok istrinya. Pakai jilbab apa enggak? Coba perhatikan. Walaupun pakai jilbab, ya jilbab yang ala kadarnya aja. Banyak yang seperti itu. Suaminya maksudnya begamis. Beserban. Lobenya hijau. Begitu. Tapi istrinya enggak. Makanya pembagian-pembagian ini yang tidak dibenarkan jika difahami seperti yang dilakukan oleh orang-orang tarekat sekarang, sufi-sufi sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara membantu bayar utang orang tua yang ada di unsur ribanya, sedangkan orang tua tidak ingat berapa utang pokoknya, berapa bunganya, apakah anak kena dosa riba jika membayarkan utang bunga? Bisa kita ketahui berapa pokoknya, tanya di bank. Ya, bisa diketahui. Berapa kurangnya, berapa bunganya. Baik. Permasalahannya kalau antum hanya membayar pokoknya, diterima enggak dengan di bank? Nanti antum bayar pokoknya saja, kemudian bunganya tersisa. Ayah antum masih dikejar-kejar orang bank. Karena dianggap belum melunaskan hutang. Bagi mereka, hutang yang lunas itu hutang pokok campur ditambah dengan ribanya, baru dikatakan lunas. Itu dia. Jadi bagaimana Ustaz? Lunaskan semuanya supaya orang tua antum tenang. Enggak dikejar-kejar lagi oleh debt collector yang naik mobil Avanza itu sering. Kelompok apa? Apa tulisannya? Apa? Kelompok penagih apalah begitu. Itu dia ikhwatiddin. Ya, kalau membantu, enggak berdosa insyaallah. Ya. Ustaz, apa yang menjadi seorang bisa dikatakan sebagai orang ulama? Dikatakan ulama, ulama itu sebenarnya bahasa Arab. Itu jamak, lafaz dalam bentuk jamak, plural. Sementara tunggalnya alim. Alim jamaknya ulama. Hanya saja kita orang Indonesia, satu orang pun kita katakan, ih dia itu ulama loh. Padahal ulama itu bentuknya jamak, bukan tunggal. Tep. Masalah itu gak ada masalah. Tinggal kita yang namanya bahasa kan tinggal kesepakatan. Ini kita katakan kertas. Kalau kita sepakat, kita katakan kulkas, bisa gak? Yang kulkas kita ganti kertas. Kamu punya kertas di rumah? Punya. Berapa pintu? Kenapa? Sudah menjadi kesepakatan. Kamu sudah punya kulkas enggak? Tolonglah saya mau jurus pertanyaan. Kenapa? Sudah disepakati. Yang penting kita sepakat itu sebenarnya. Itulah bahasa itu. Makanya kalau kita katakan, dia itu ulama loh. Kita sudah paham maksudnya. Tapi jangan bicara itu bagaimana orang Arab. Ya. Huwa ulama. Bingung, huwanya tunggal, ulamanya jamak. Kok bisa digabung? Tandanya orang ini enggak ngerti bahasa Arab pun begitu. Itu ikhwatiddin, ya. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dia adalah para-para ulama. Jadi yang dikatakan ulama yang hakiki adalah yang dikatakan ulama mutlak tidak ada. Yang dikatakan mutlak ulama enggak ada, artinya dia tahu semua ilmu pengetahuan itu enggak ada. Ya. Yang ada ulama muqayyad. Ulama tapi dia alim mumpuni dalam satu bidang. Makanya kalau seorang ahli teknologi dalam bahasa Arab dikatakan juga alim ulama. Minal ulama'i teknologiyah. Nah, begitu. Orang yang ahli komputer dikatakan ulama juga. Karena ulama itu artinya ahli. Baik. Kapan dia dalam syariat dikatakan ulama? Kalau dia melaksanakan apa yang dia ketahui. Misalnya, dia ulama dalam masalah apa? Alim dalam masalah apa? Misalnya, dalam masalah sholat, dia faham sekali masalah sholat. Dengan dalil-dalilnya, maka dia sudah mendapat satu poin dikatakan ulama dalam masalah sholat. Tapi dia akan dikatakan ulama ketika dia sudah mengamalkannya. Dia tahu seluruh permasalahan sholat lengkap dengan dalil-dalilnya. Tapi dia tak sholat. Dia bukan dikatakan orang yang ulama. Itu dia ikhwatiddin. Jadi yang ulama mutlak itu hampir dikatakan tak ada. Tahu dalam semua ilmu pengetahuan. Bukan hampir, memang tak ada. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, kalau sholat berjamaah di rumah tapi bacaan suami sebagai imam belum fasih tajwidnya, gimana hukumnya Ustadz? Tidak apa-apa, ya. Berjamaah di rumah. Pertama, kenapa berjamaah di rumah? Tuh suami kenapa sholatnya di rumah? Oh mungkin ketinggalan Ustadz, ya udah, berarti boleh, ya. Dia berjamaah atau berjamaahnya sholat apa? Sholat tahajud misalnya berjamaah dengan suami. Bila boleh silakan. Terus gimana kalau tajwidnya enggak bagus selama dia tidak merubah arti enggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kemudian faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Apa yang mudah kita baca? Seorang suami dia menjadi imam, baca yang mudah. Apa yang mudah? Qul huwallahu ahad, ya, baca qul huwallahu ahad. Jangan dia matangnya dikelola wahad yang mau dia baca soal naba amma yatasaalun amma yatasaalun. Begitu dia baca, ah ini enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Baca faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah. Yang hafal, yang betul-betul hafal. Jadi kalau sang suami hanya hafal 3 kul, kulullah wahad, kulabinnas, dan kulul falak, silakan bacalah itu. Jangan sok-sok baca-baca yang lain, mentang-mentang baru nikah. Gitu kan? Baru nikah, jadi mau jadi imam. Dia baca apa? Wadduha. Wadduha. Apalah lagi. Oh, enggak pernah baca wadduha. Wadduhanya pun enggak matang hafalan. Jangan. Ya. Enggak apa-apa, kita enggak usah pakai gengsi-gengsi, dengan istri sendiri aja kok. Nanti istri yang ngasih tahu, "Bang, tajwidnya salah, Bang," begini. Itu ikhwatiddin. Makanya kalau dapat istri yang bagus bacaannya, soleha, udahlah. Antum enggak usah keluar-keluar. Mau tahsin-tahsin apa lagi tahsin-tahsin? Istri kita sudah tahsin. Bertahsinlah dengan istri. Kan gitu, ikhwatiddin. Tapi jangan gengsi, Dek. Jangan gengsi. Kepinginnya sih mau belajar dengan istri, tapi awak suami gengsi lah belajar dengan istri gitu. Ada lagi yang enggak mau belajar dengan istri atau enggak mau belajar dengan suami? Karena kalau sudah belajar dengan suami, bawaannya enggak belajar, ngelendot aja gitu. Jadi enggak jadi belajar. Ada juga yang seperti itu. Istri ana mudah marah. Bagaimana solusinya? Kok tanya saya? Antum perhatikan, enggak semua orang marah itu, enggak semua orang marah itu satu masalah caranya. Apa yang menyebabkan dia marah? Ya. Kalau karena dia marah karena antum lambat pulang ke rumah, cepatlah datang ke rumah. Kan begitu. Lihat apa masalahnya. Enggak ada satu masalah. Coba perhatikan, diteliti. Antum buat analisa lah misalnya. Apa yang biasa perempuan buat marah? Pertama, misalnya lambat pulang. Ini biasanya nomor 3 kalau lambat pulang. Yang pertama itu apa? Uang belanja kurang. Itu yang pertama, uang belanja kurang. Lambat pulang. Apalagi misalnya tidak mesra, kurang romantis misalnya, atau kurang dapat sambutan, atau kira-kira, atau analisa, yang cocok checklist, udah. Kalau masalah uang belanja membuat dia marah, kan ada tandanya. Setiap kali ngasih uang belanja mulai marah-marah, tandanya kurang. Tambahkan, antum biasa ngasih 3 juta, tambahkan jadi 6 juta. Insya Allah hilang marahnya itu. Insya Allah. Tanya gak istri antum, gak percaya? Taib, enggak. Artinya kalaupun ditambah, kita gak sanggup. Ya sudah, berarti gak sanggup. Cari yang lain, apa masalahnya? Berarti kita harus kasih dia pemahaman. Dek, abang bukan gak mau ngasih lebih, tapi beginilah kerja abang. Gak bisa lebih. Cobalah mau gimana lagi. Ini merupakan rezeki dari Allah. Kecuali adik lihat abang itu tidur-tiduran aja. Lihatlah abang perginya gelap, kurangnya gelap. Iya, abang perginya gelap, tapi nongkrong di warung kan. Ah, berarti kan antum harus koreksi. Iya juga, gitu kan. Itu dia. Jangan mengandalkan gelap-gelap aja. Berarti itu dilihat apa? Karena orang istri marah itu ada sebab. Gak mungkin begitu nikah, bisa pernah. Itu kesurupan namanya, bukan marah. Jadi cari sebabnya apa, begitu. Kalau kira-kira sebabnya memang ada pada diri kita, perbaiki. Misalnya ini, setiap kali pulang taklim marah. Analisa, kenapa? Tanya dia, berkomunikasi, kenapa deh? Kalau setiap kali pulang taklim kamu marah-marah, kenapa ya? Enggak apa-apa bang. Loh, terus kok marah? Nantilah, jangan didesak waktu-waktu itu. Enggak boleh. Kita bertanya, harus hari itu jawabannya? Enggak. Nanti dia enggak menjawab, dia hanya nangis nanti. Udah biarkan saja. Sok besok pergi makan yuk, Dek. Mana? Tanya dia di mana yang paling enak suka dia. Bang Dut gimana, Bang Dut? Misalnya begitu kan. Nah, itu dia. Ini bukan promosi. Jadi Khofiddin, apa dia suka? Ketika dia dalam keadaan nyaman, tanya. Ya. Sering para suami itu, dia kalau bertanya, minta jawaban, dipaksa. Anak stres diginikan, istri juga stres. Kenapa kamu tadi begini? Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa gimana? Iya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Ambil, enggak apa-apa. Jadi akhirnya enggak bisa jawab. Biarkan dia dalam keadaan nyaman. Demikian ikhwatiddin ya. Itu dia. Jadi enggak bisa dijawab dengan satu jawaban. Allahu Akbar. Satu halaman. Zakat fitrah 2,5 kilo atau 2,7 kilo sesuai sunnah atau ikhwatiddin, zakat itu 1 sok. Ya. 1 sok itu 4 mud. 1, 2, 3. Karena dia takaran, makanya enggak bisa kita tetapkan. Seperti takaran di Indonesia pakai mo kan, mo itu kaleng susu, itu kan nggak bisa kita katakan berapa gram, berapa on. Kalau dia dipadat-padatkan tambah berat, kalau dia diringan-ringankan dia tambah ringan. Nanti juga takaran. Sementara kilo berat, satuan kilo itu mau dia kecil, mau dia besar, mau dia padat, mau dia renggang, tetap sekilo. Jadi ya antara 2,5, 2,7 atau yang 3 kilo lah kira-kira. Ya. Allahu a'lam bissawab. Apa sajakah kesalahan yang tidak sesuai dengan sunnah yang biasa dilakukan dalam saat tarawih di masyarakat umum? Yang paling mencolok itu adalah zikir antara 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam, Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subuhun kudusu wa warahmul malaikatu, la ilaha illallah wa da'ala syarika la'ul mulku wa alhamdu wa yumid, as-salatu tarawih rahimakumullah. Tanya, as-salatu la ilaha illallah. Kalau ini dikatakan, ya kan zikir. Taip. Kalau zikir, kenapa ditetapkan lafaznya? Se-Indonesia lafaznya sama. Dari usu sampai simpang lowo, rumah saya sama semua. Ini berarti diajarkan begitu lafaznya. Kenapa enggak? Subhanallah, subhanallah. Kan zikir juga. Atau subhanallah bilazim, subhanallah bihamdi. Kenapa enggak itu? Nah, demikian ikhwatiddin. Ada lagi yang jawab? Sudah. Daripada kita ngobrol? Bukan daripada ngobrol ceritanya. Itu dasarnya apa? Itu yang paling mencolok. Yang kedua, kencang dalam bertarawih. Tarawihnya ekspres. Ada yang 23 rakaat 7 menit. Berarti 1 menit itu bisa 3 rakaat setengah. 1 menit 3 rakaat setengah. Berarti 1 rakaat sekitar 15 detik. Tek tek tek. 1 rakaat. Makanya enggak boleh meleng itu. Bukan. Allahu Akbar. Udah tasyahud. Enggak bisa meleng. Itu harus fokus ini imamnya, karena supak-pupak begitu. Waduh, itu betul-betul. Itu kalau antum jumpa dengan jamaah ini, jangan ikut. Gak sah sholatnya, karena gak ada tomak ninah. Ya, karena tidak ada tomak ninahnya. Itu diantara yang paling mencolok. Ya, itu diantara yang paling mencolok. Jam berapa? Sudah jam 6. Demikian ikhwatiddin. Ya, semoga apa yang kita bahas manfaat. Dan ini merupakan kajian kita yang terakhir sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan kajian kita dihentikan karena memang ba'da asar itu BKM Masjid Dakwah USU mereka melakukan persiapan untuk buka puasa. Makanya tidak ada kajian kita. Ya, tidak ada kajian-kajian lagi di Ramadan. Kemudian kapan mulainya? Ya tunggu saja pengumuman dari pihak panitia dari Rosyad TV insyaallah. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Namun kalau antum mau ada kajian, saya ada kajian di Masjid Khairuna Fauzi juga hari Sabtu, ba'da asar tapi bukan 16:30. Ba'da asar langsung di situ. Ya mungkin kajiannya kajian tematik lah, tidak kajian-kajian bersambung seperti ini. Bagi yang berminat, bagi enggak berminat ya mungkin mau buka puasa bersama keluarganya ya silakan. Demikian ikhwatiddin, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.